بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah pagi hari ini kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi qurayn. Amin ya rabbal alamin. Wa hiya min ats-tsulutsi فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجزها باقي الورثة. Teksnya Imam Abi Syuja'. Wahia dan yang namanya al-wasiyah. Jadi wasiat itu minat sulusi itu hanya 1/3 dari harta yang ditinggal. Jadi maksudnya orang boleh berwasiat dan itu dianjurkan, berwasiat dianjurkan, tapi yang dianjurkan itu dibatasi tidak boleh lebih daripada 1/3 minat sulus dari 1/3 harta yang dia punya. Jadi katakanlah kalau dia punya harta 100 juta, maka dia cuma boleh berwasiat maksimal 300 juta. 300 juta, 1/3 100 juta itu kira-kira 100 juta bagi 3. Susah ngitungnya ya. Jadi 120 juta lah. 120 juta dia punya, berarti dia boleh maksimal wasiat senilai 40 juta. Gitu. Fa in zada, kalau lebih dari 1/3. Ya, yang namanya orang wasiat kan enggak meriksa dulu hartanya berapa. Lalu dia berwasiat kepada orang sebuah mobil misalnya. Ternyata setelah dihitung mobil yang dia wasiatkan itu dari seluruh harta yang ditinggalkan itu nilainya malah 1/2 misalnya. Jadi mobil harganya 500 juta misalnya. Ternyata setelah dihitung harta yang ditinggalkan itu 1 miliar. Berarti kan mobil nilainya 1/2. Kalau dia wasiat lebih dari 1/3, maka wasiatnya enggak dibatalin, cuman wukifa, ditawakufkan. Kalau bahasa kitanya diskors. Wasiatnya diskors. Ala ijazatil warasah, menunggu ijazatil warasah dibolehkan oleh para ahli waris. Jadi tunggu kata ahli waris boleh, boleh. Kata ahli waris enggak, gitu. Wala tajuzul wasiyatu lil waris, dan tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Illa ayyujizaha bakil warasah, kecuali dibolehkan oleh ahli waris yang lainnya. Jadi ada 3 nih dalam teks Abi Syuja, 3 masalah. Pertama, wasiat nilainya 1/3. Kalau lebih harus menunggu kebolehan atau keputusan dari ahli waris, dan ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat kecuali dibolehkan, diizinkan oleh ahli waris yang lain. Karena ahli waris sudah pasti dapat warisan kan. Jadi ini teks Abi Syuja yang akan kita bahas pada episode kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin tentang bahwasanya bolehnya berwasiat dengan harta yang bukan milik kita. Kan ya, di ujung terakhir pertemuan kita minggu lalu. Kemarin hari Kamis, ujungnya terakhir tentang masalah wasiat dengan milik orang lain. Dia di footnote-nya disebutkan ya. Qala al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala fi Tuhfah, Tuhfatul Mutabbat Imam Ibn Hajar Al-Haitami. Wa kadza tasihul wasiyatu, begitu juga sah wasiat bimamlukin lil ghairi, dengan kepemilikan orang lain. Jadi boleh orang berwasiat dengan sesuatu yang bukan miliknya, dengan sesuatu yang milik orang lain. In qala, kalau dia mengatakan in malaktuhu, kalau saya punya. Begitu. Tsumma malakahu, kemudian setelah itu dia miliki. Dia nulis wasiatnya sebelum meninggal. Kan ya. Nanti kalau saya meninggal begitu, rumah yang ada di jalan sekian, nomor sekian, ini saya wasiatkan untuk diberikan kepada Ustadz Fulan misalnya. Waktu dia nulis, itu rumah bukan punya dia, begitu. Ditulis di ujungnya, kalau saya memilikinya, gitu. Jadi bolehnya atau sahnya wasiat dengan barang yang bukan dia punya, itu dengan catatan kalau dia memiliki. Maka sebelum meninggal kemudian jadi milik itu rumah, wasiatnya wajib dijalankan. Wa ilah, tapi kalau enggak dimilikin juga sampai dia meninggal, fala, maka enggak ada wasiat. Gitu. Jadi artinya wasiat kepada orang lain dengan harta yang bukan dia punya, mauquf ala tamallukihi qabla al-maut, itu wasiatnya tetap sah, cuman implementasinya menunggu sampai wafat. Ya, tentu semua wasiat menunggu sampai wafat. Maksudnya kalau sebelum wafat itu barang udah jadi milik, jalanin wasiatnya. Tapi kalau barangnya belum jadi milik, enggak sah, maksudnya enggak sah, enggak ada kewajiban menjalankan. Contoh paling gini ya. Haji Andre nulis wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong berikan rumah nomor 9 kepada Ustadz Ahmad misalnya. Gitu. Ternyata waktu dia nulis rumah nomor 9 tuh belum punya Haji Andre. Gitu. Kan ya. Orang itu wasiatnya sah-sah itu. Jadi wasiat enggak apa-apa. Sampai akhirnya kemudian sebelum dia meninggal, Haji Andre sempat punya duit. Akhirnya dia beli itu rumah nomor 9. Kalau sudah dibeli, berarti wasiat yang sebelumnya ditulis ketika rumah belum jadi milik, itu wajib dijalankan ketika si Haji Andre meninggal. Tapi kalau sampai meninggal itu rumah nggak jadi milik, ya fala, berarti nggak ada wasiat. Wasiatnya nggak wajib dijalankan. Itu maksud wasiat dengan kepemilikan orang lain. Jadi sah secara syariat, cuman implementasinya mauquf. Diskors, ditahan sampai itu jadi milik sebelum dia meninggal. Kalau enggak juga jadi milik sampai meninggal, ya berarti enggak ada wasiat. Berarti wasiatnya enggak perlu dijalani. Gitu. Itu yang terakhir, potongan terakhir di pertemuan kemarin tentang berwasiat dengan milik orang lain. Nah, kita masuk teks baru. Kata Imam Taqiyuddin al-Isnawi rahimahullahu taala, tajuzul wasiyatu bi thulutsil mali ba'da ad-dain. Itu penting. Tajuzul wasiyatu bi thulutsil mali ba'da ad-dain. Wasiat itu sunnah, dan kesunahannya itu hanya sampai sepertiga harta. Ternyata sepertiga harta itu bukan sepertiga dari harta yang dia punya, tapi sepertiga dari harta yang dia punya setelah utangnya beres. Karena kan teks Al-Quran, mimba diwasiyatin tusubiha audaini. Jalankan itu warisan setelah kalian tunaikan wasiat dan juga hutang. Tapi hutang mujma alaihi, seluruh ulama sepakat didahulukan pelaksanaannya. Karena hutang kepada orang manusia yang susah memaafkan, sedangkan wasiat ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah udah dijanjin, kalaupun gak dilaksanin Allah maha pengampun. Tapi kalau manusia gak, makanya utang urutan ayatnya terakhir, ya kan, waris, wasiat, utang urutan ayat kita. Nah, tapi utang di awal, utang, wasiat, baru warisan gitu. Jadi sepertiga itu dari harta setelah utang beres. Ada orang meninggal, tulis wasiat. Saya berwasiat nanti kalau saya meninggal untuk mewasiatkan 250 juta kepada Fulan bin Fulan. Misalnya begitu. Setelah dia meninggal, dihitung harta yang dia punya semuanya. Dihitung, dapat tuh 1 apa 2 miliar. Kalau 250 juta, 2 miliar kan enggak ada masalah. Itu cuma nilainya enggak nyampe sepertiga kan ya. Tapi ternyata 202 miliar yang dia punya, dia juga punya utang banyak. Di material itu dia punya utang. Ternyata dulu ngebangun rumah, ngebon dia material kan gitu. Dihitung utang berapa? 250 juta. Keluarin dulu 250 juta bayar utang gitu. Terus ada asuransi lagi, dia nunggak premi sekian. Bayar itu. Dihitung utang, dibayar. Sisanya harta yang benar, yang murni bersih dari hutang cuma 700 juta. Atau biar ngitungnya gampang 900 juta. Gitu. Nah, 900 juta ini wasiatnya 200 juta. 200 juta lebih dari sepertiga kan? Enggak, karena sepertiga 900 juta kan 300. 250 masih dapat gitu. Tapi kalau ternyata nilai harta setelah dipotong hutang itu cuma 500 juta, berarti kan 250 juta itu 1/2. Ya, dijalanin enggak usah, dijalanin. Cuman ngejalaninnya nunggu kebolehan daripada ahli waris yang lain. Begitu. Jadi kalau beli lebih, gitu, nunggu ijazah daripada ahli warisah. Tajuzul wasiyatu bisulusil mali ba'da daini li'anna al-Barra bin Ma'rur, karena Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu awsa di Nabi pernah mewasiatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisulusi malih dengan sepertiga harta. Faqabilahu sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra bin Ma'rur mewasiatkan kepada Nabi sepertiga hartanya dan Nabi Muhammad terima. Kalau seandainya sepertiga itu kebanyakan, lebih enggak boleh, Nabi Muhammad enggak bakal terima. Tapi Nabi Muhammad terima sebagai bentuk ini benar wasiatnya. Begitu. Faraddahu wa raddahu ala warasati. Kemudian setelah dia terima, Nabi Muhammad balikin lagi ke ahli warisnya. Begitu. Selain hadis ini kan ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, masyhur ya. Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi Muhammad datang ngadu, ya Rasul, saya enggak punya harta, cuma enggak punya ahli waris. Ahli warisnya cuma anak perempuan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau gitu saya mau sedekahin 2/3 harta saya. Biarin 1/3 jadi warisan, toh anak ahli warisnya cuma 1, anak perempuan doang kan begitu maksudnya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, 2/3 saya mau sedekahin. Nah, kata Nabi Muhammad, jangan, 2/3 mah kebanyakan. Ya kalau gitu setengahnya saya mau sedekahin. Jangan, setengahnya juga jangan. Ya kalau gitu 1/3, kata Nabi Muhammad, wasulutu kasir. 1/3 juga udah banyak itu. Bahasa kita nih gitu. 1/3 juga udah banyak itu. Jadi wasiat yang boleh 1/3 dari harta. Wasawa'un kana al-musi 'aliman biqadri malihi aw jahilan. Baik itu si orang musi, orang yang berwasiat, aliman, dia tahu seberapa banyak dia punya harta. Aliman biqadri malihi, dia ngerti, dia paham, dia tahu biqadri malihi seberapa banyak dia punya harta. Au jahilan, atau dia enggak tahu. Karena biasanya orang menulis wasiat kan enggak melihat jumlah harta. Nulis aja wasiat kan gitu. Baik dia tahu atau enggak tahu, pokoknya kalau lebih dari 1/3 jangan ditunaikan dulu kan. Fa in zada ala tsulutsi, kalau lebih dari 1/3. Fa in zada ala tsulutsi, kalau lebih dari 1/3, kama idza awsa binisfi malih, seperti orang yang mewasiatkan binisfi malihi, setengah daripada hartanya. Fa hal tashihul wasiyah, apakah wasiatnya sah? Wajahani, ada dua pendapat. Wasiatnya sah apa enggak, ada dua pendapat. Tadi di awal kita bilang wasiatnya sah, enggak dibatalin, cuman mauquf, diskors, nunggu keputusan ahli waris. Gitu. Ada dua pendapat kila. Nah, makanya pendapat yang pertama kila, ini pendapat yang lemah. Kila, la tasih, tidak sah. Di annahu alaihi salatu wasalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahas Sa'd bin Abi Zaid, melarang Sa'd bin Abi Waqqas untuk menambah lebih dari sepertiga. Kan gitu, Sa'd bin Abi Waqqas nanya, ya Rasul, saya cuma punya anak perempuan satu, ahli warisnya cuma dikit, saya hartanya banyak, udah 2/3 saya mau sedekahin was. Jangan, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan larang, yaudah setengahnya. Enggak, jangan, Nabi Muhammad larang lebih, sampai akhirnya sepertiga. Yaudah sepertiga, ah, kata Nabi Muhammad, Rasulullah sukasir, sepertiga juga udah banyak. Begini, wannahyu yaktadil fasad. Nah, ini kaidah nih, kaidah usul fikih, wannahyu, dan larangan ya tadi itu mengandung al-fasad, mengandung hukum kerusakan terhadap ibadah. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Nabi Muhammad bukan hanya berimplikasi keharaman, tapi juga berimplikasi kerusakan atas ibadah tersebut. Begitu, dilarang. Walaupun ini kaidahnya tidak umum. Ada sebagian ulama mengatakan nahyu layak tadi tahrim, layak tadi fasad. Ahnaf itu mengatakan larangan itu tidak mengandung kerusakan amal. Jadi mazhab Imam Abi Hanifah yang punya istilah fasid dengan batil beda. Kalau jumhur batil sama fasid ya sama dia juga. Kapan waktu kita ntar buka kitab usul fikih. Mudah-mudahan kita punya waktu buat belajar kitab usul fikih. Alhamdulillah kita udah punya jadwal Jawahir Kalamiyah Tauhid, kita juga udah punya Bidayatul Hidayah Tasawuf. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi ntar buat kita usul fikih. Jadi pendapat pertama, kalau ada orang berwasiat lebih dari sepertiga, la tasih, tidak sah. Artinya wasiatnya sejak awal udah batal. Karena udah batal ketika dia meninggal nih, udah gak usah ada yang dijalani. Orang meninggal ketahuan surat wasiatnya, dia mewasiatkan rumah. Ternyata rumah itu dari kepemilikan seluruh hartanya dipotong utang itu lebih dari sepertiga. Udah gak sah, udah gak usah dijalani. Gitu. Tapi wassahih, pendapat yang sahih, pendapat yang dipakai oleh madhab as-sihah, bahwa wasiatnya sah. Lebih dari sepertiga wasiatnya sah. Watuwukifah apa watawakofah? Watuqafu al-wasiyah, maksud watuqafu al-wasiyatu ala ijazatil warasah. Diwakuf, diskors, diberhentikan, maksud diberhentikan. Ditunda itu pelaksanaan wasiat ala ijazatil warasah, nunggu kebolehan dari ahli waris. Warasah semuanya, bukan cuma satu ahli waris, semuanya ahli waris. Fa'in ajazu, kalau semuanya membolehkan. Nih dikumpulin nih bapak kita gitu, orang tua kita mewasiatkan, ada suratnya, bahkan ada saksinya dia berwasiat. Kalau rumah yang di situ itu yang ternyata harganya sekarang 700 juta atau katakanlah 1 M, yang ada kolam ikan di depan, ada kolam berenang di belakang, ada tamannya, ada kandang macannya juga. Itu ternyata ada wasiat, itu rumah mau diwasiatin, bukan mau, emang diwasiatin buat Ustadz Fulan. Katanya Ustadz Fulan mau bikin pesantren yang ada kandang macannya katanya. Nih, kata anak-anaknya, ya udah kasihlah, kita kan udah punya banyak duit, gitu ceritanya. Dibilangin sama abangnya, cuman itu rumah kalau dihitung dari seluruh peninggalan harta orang tua kita, itu rumah nilainya 1/2. Wah, itu yang tadi bilang, oh, jangan. Kalau gitu jangan dah. Gitu, kira-kira boleh gak nih? Mau gak setengah daripada harta yang ditinggalin orang tua jadi wasiat? Kata anak pertama, tanya sama adik-adik dulu dah, gitu. Kata adiknya, saya emang ikut abang-abang aja dah. Akhirnya kagak ada yang ditanya. Yang satu nyerahin yang satu. Ditanya semua. Kalau semuanya bilang boleh, boleh jalanin. Tapi kalau semuanya bilang enggak, ya udah berarti yang dijalanin sepertiganya doang. Enggak dibatalin semuanya. Gitu. Watuqafu ala ijazatil warasati fa'in ajazu sahat fi zaid. Kalau dibolehkan, sah itu tambahan daripada lebih dari sepertiganya. Wa illa, tapi kalau enggak, batalat fihi, batal wasiat fi zaid, bukan seluruhnya. batal ini di ini ditulis nih. Batalatil wasiyatu fihi ay fi zaid. Yang batal tuh tambahannya. Jadi bukan seluruh wasiatnya, wasiatnya sah. Cuman nunggu keputusan ahli waris. Kata ahli waris boleh jalanin semuanya, kata ahli waris enggak boleh. Sah sepertiganya, batal lebih dari sepertiganya, begitu. Jadi yang batal itu bukan wasiatnya. Batalat fihi ay fi zaidi, begitu. Wa wajhu sihhati, dan kenapa pendapat kedua ini sah, dalilnya annaha wasiyatun sadafat milkahu, bahwasanya wasiat yang lebih dari sepertiga itu sadafat, sadafat itu terjadi milkahu, di kepemilikan si mayit. Jadi kenapa kita enggak bilang sah, orang ini dia wasiat dari harta dia sendiri, kan sah satu sisi. Wa innama ta'allaqa biha haqqul ghairi, cuman itu keabsahannya ta'allak bergantung atau terikat biha wasiat tersebut haqqul ghairi dengan hak orang lain, yaitu ahli warisnya. Fa ashbahal bay ashiksil mashfur, maka wasiat yang lebih dari sepertiga ini sama hukumnya seperti jual beli ashiksil mashfur. Ashiksil mashfur itu apa? Ashiksil mashfur itu ini hakku syuf'ah. Saya nempel rumah sama tetangga saya. Saya punya hak syuf'ah. Jadi kalau tetangga saya jual rumahnya, yang mesti ditawarin pertama itu saya. Karena saya punya hak syuf'ah. Gitu. Kalau kemudian dia jual itu rumah gitu, kepada orang lain tanpa saya tahu, lalu setelah terjadi jual beli saya tahu, saya punya hak syuf'ah. Saya boleh batalin jual belinya. Kemarin kita udah bahas sebab syuf'ah kan ya. Itu seperti itu. Jadi sah atau enggak sahnya jual beli bergantung sama bolehnya saya. Kalau saya bilang ya udah boleh dah jadi jual beli. Tapi kalau enggak nih setengahnya buat aneh. Ah setengahnya ganti dah tuh. Gitu maksudnya. Ini jual beli sah jual belinya karena itu kan rumah punya dia gitu. Cuman secara itu dalam syariat rumah itu terikat dengan hak tetangganya. Saya punya hak syuf'ah. Maka seperti jual beli syik sil masyfu'. Syik itu juz, spot. Apa bagian al-masyfu' yang punya hak syuf'ah karena berdempetan. Kan gitu. Nah, wasiat juga sama. Secara apa istilahnya, dilihat dari sisi orang yang berwasiat yaitu si mayit, dia sah kan berwasiat karena dia emang harta dia kan gitu. Tapi dari satu sisi harta dia itu terikat dengan hak ahli waris karena dia mayit, dia jadi warisan. Maka karena ada dua pertemuan hak, diambil jalan tengahnya. Sepertiganya sah, cuman yang lebih dari sepertiga mauquf, ditunggu dulu nih. Wah, waris boleh apa enggak? Kata ahli waris boleh jalan, kata warisnya enggak boleh. Ya udah sepertiga aja. Berarti kalau dari awal dia wasiatnya rumah yang harganya 700 juta dan ternyata setengah daripada harta warisan, maka kita enggak batalin 700 jutanya. Kita potong sekian sampai di sepertiga doang. Begitu. Thumma raddu wal ijazatu la yakunan, ini penting. Thumma raddu wal ijazatu, kemudian balikin wal ijazatu dan juga ijazah. Jadi kalau udah keburu dikasih itu wasiat. Raddu, maka mengembalikannya, wal ijazah dan pembolehan daripada ahli waris, la yakunani illa ba'dal maut, tidak boleh terjadi kecuali setelah si musi, si pewasiat meninggal dunia. Karena kalau belum meninggal ya belum wasiatnya kan belum jalan. Maka apa istilahnya mengembalikan kelebihan dari sepertiga. Udah ketahuan nih. Papa kok wasiat lebih dari sepertiga. Udah ambillah. Nggak bisa, jangan. Udah ditulis, udah diwasiati, udah keluar itu omongan. Udah jadi wasiat. Nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa dirot lagi balik. Gitu. Ya kalau gitu kita ngumpul lah. Ngumpul boleh apa enggak ntar kalau papa udah ninggal gitu. Waraddu ar-raddu wal ijazatu la yakunani illa ba'dal mauti. Kenapa harus terjadi setelah kematian? Sebelum kematian enggak boleh. Illa haqqa lil waris qabla, karena ahli waris walaupun ahli waris la haqqa lil warithi qablahu, dia tidak punya hak sama sekali terhadap harta tersebut qabla al maut, sebelum kematian si pewaris. Kan ya, enggak boleh. Papa kok nulis wasiat banyak banget, enggak nih balikin, enggak bisa, itu bukan harta ente. Saya kan iya ahli waris, ntar kalau udah meninggal, kalau dia masih hidup ente bukan ahli waris, bukan orang yang punya hak atas hartanya. Biarin itu wasiat jadi dulu, kan begitu. Gitu. Fa asbaha afwa syafi' qabla al-bay', maka sama seperti maafnya asy-syafi', orang punya hak syufah qabla al-bay', sebelum jual beli. Gitu. Ini sebelum jual beli. Apa namanya? Yaudahlah, gue bolehin dah, enggak bisa begitu. Kebolehannya nanti setelah jual beli terjadi. Jadi udah jual beli. Dilihat. Ah, yaudah deh, boleh deh, enggak apa-apa. Jadi pembolehannya sebelum jual beli itu enggak berlaku. Walau lam yakun lahu warisun, kalau seandainya dia enggak punya ahli waris, dia wasiat banyak nih kepada orang dan dia enggak punya ahli waris, batalatil wasiyatu fi mazada ala thus, batal wasiat, otomatis batal wasiatnya yang lebih. Batalatil wasiyatu fi mazada ala thulutsi, batal wasiat fi mazada yang nilainya lebih dari sepertiga. Maksudnya bukan sepertiganya, wasiatnya sah, cuman yang lebih dari sepertiga itu batal. Jadi dia enggak punya ahli waris lalu dia wasiat, enggak bisa. Maka sepertiganya kita tunaikan, tapi lebihnya kita batalkan. Li'anna al-ansari, karena ada salah seorang ta'budan, ada orang Ansar yang membebaskan 6 budak. Fajazza'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 ajza. Maka Nabi Muhammad jazza, membagi 6 budak itu 3 ajza menjadi 3 bagian. Jadi 2 budak, 2 budak, 2 budak. Jadi ada orang Ansar wasiatnya membebaskan 6 budak yang dia punya, semua dibebasin kalau dia meninggal. Gitu. Bagi budak menjadi sepertiga-sepertiga, 2 orang. Gitu. Fa'ataqasnataini, kemudian Nabi Muhammad yang dibebasin sesuai dengan wasiat yaitu sepertiga, cuman 2 doang. 4-nya wa'ariqa arba'an, lalu 4 itu kan kalau gak ada punya ahli waris kan jadi baitul mal. Jadi baitul mal yang punya siapa? Yang megang kuasa hakim. Lalu hakim Nabi Muhammad dalam hal itu. Empat budak sisanya itu masih arik, masih dijadikan budak. Dalam arti belum ada yang membebaskan. Maka ini menjadi kemaslahatan umat, jadi baitul mal. Jadi dia budak, tapi yang memiliki itu adalah baitul mal. Jadi tetap itu 2-nya bebas begitu ya, karena itu sepertiga dari harta yang dia punya itu 6 budak, 4-nya masih tetap budak, cuman dimiliki oleh baitul mal. Qala al-ashab, kata ashabu syafi'iyah, lam yakun lahu waris, itu orang yang tidak punya ahli waris, idhu kana... Kata ashab, ini cerita ini lam yakun lahu waris, karena si pewaris atau pewasian, lam yakun lahu waris, dia enggak punya ahli waris. La idlau kana, kalau seandainya dia punya, la waqafahu, Nabi Muhammad akan mentawakufkan wasiatnya ala ijazatihim, terhadap kebolehan daripada ahli waris. Jadi karena ahli warisnya enggak ada, maka Nabi Muhammad bertindak. Iya kan, ini benar, karena ahli harta warisan yang tidak ada ahli warisnya diberikan kepada dawil arham, kan gitu. Dawil arhamnya kan enggak ada juga, maka larinya ke baitul mal kaum muslimin gitu. Karena dulu muntazimah baitul mal masih ada. Kalau seandainya ada ahli waris, ditawakuf oleh kebolehan ahli waris, karena enggak ada maka jadi baitul mal. Begitu. Wa hal tustahabbul wasiyatu bisulus. Ini masalahnya beda lagi. Jadi ini tentang wasiat yang lebih daripada sepertiga gitu. Wa hal tustahabbul wasiyatu bisulus. Nah, ini masalah beda lagi, yaitu apakah kita nih, ya tentu bukan anak umur kayak kita boleh gak sih? Boleh umur berapa? Walaupun 30 tahun masih wasiat ya gak apa-apa, sah-sah aja gitu. Cuman kalau 30 tahun kan hartanya belum kebayang kan ya? Iya. Kalau 30 tahun kita harta baru cuman punya motor sama apa namanya gelas doang. Tapi gak apa-apa kita wasiat. Dan sekarang menulis wasiat, nanti kalau saya meninggal, saya berwasiat dengan rumah nomor sekian, rumahnya belum dia punya. Gak apa-apa kan sah juga. Jadi wasiat hukumnya sunnah. Nah nilainya sepertiga. Nah nilai sepertiga itu, hal tustahabul wasiat bi thuluts, apakah bagus kalau kita berwasiat maksimal sepertiga? Atau kalau mau wasiat yaudah ini aja, seperempat aja. Atau kalau mau wasiat sepersepuluh aja. Kalau mau wasiat seperdua puluh aja. Gak usah sampai sepertiga kebanyakan. Apakah sepertiga itu nilai yang dianjurkan juga? Maksudnya gitu. Wasiat secara umum, wasiat dianjurkan oleh syariat. Bagus. Cuman nilainya itu yang bagus sepertiga apa kurang? Kalau lebih kan udah gak boleh, itu tadi kita bahas. Tapi kalau sepertiga apa kurang itu yang bagus. Ah, itu yang akan jadi bahasan insya Allah hari Senin lah besok ya. Kita mau ngaso dulu. Mau istirahat. Dari kemarin lebaran baru beres semalam. Kita mau istirahat dulu sampai nanti sholat, sholat Jumat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai sekarang maksudnya ada waktu untuk kitab Jawahir Kalamiyah. Kitab Jawahir Kalamiyah kita mulai besok hari Senin malam Selasa jam 8. Jadi kalau kemarin Jawahir Kalamiyah pagi, sekarang berubah jadi malam Selasa. Jawahir Kalamiyah Senin malam Selasa jam 8. Bidayatul Hidayah Tasawuf Imam Al-Ghazali Selasa malam Rebo. Selasa malam Rebo. Jadi Kifayatul Akhyar Senin sampai Jumat subuh, Jawahir Kalamiyah Senin malam Selasa, Bidayatul Hidayah Selasa malam Rebo jam 8 setelah Isya. Mudah-mudahan waktu ini cocok dengan waktu kebanyakan kita begitu ya. Dan juga apa namanya terbuka sebagaimana beberapa pertemuan Jawahir dan Bidayah. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin datang ke rumah, nanti alamatnya kita kasih begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah kita lanjut di hari Senin. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, para ajengan yang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa di kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz Zulkifli, Pak Misnan, mabruk, mubarak, mabruk orang Mesir. orang apa namanya kebanyakan nyebutnya mubarak. Mabruk tuh orang Mesir menyebutnya gitu, mubarak, tapi orang Mesir nyebutnya mabruk. Dulu pernah punya dosen Azhar, orang Mesir lebih suka nyebut mabruk karena kalau mubarak tuh husni mubarak, dan orang itu masih enggak demen waktu itu husni mubarak. Jadi jepitnya mabruk. Padahal kan nama benarnya, ucapan benarnya itu mubarak kan gitu. Mabruk mah bukan mubarak. Mabruk itu artinya kan di apa istilahnya, dipantatin kan gitu, diduduki. Cuman karena di Mesir ada Hosni Mubarak, dan dia itu termasuk tokoh yang kontroversi kan, banyak tidak disukai. Jadi orang lebih suka nyebutnya mabruk gitu. Karena kalau mubarak itu jadinya Hosni Mubarak. Hosni Mubarak. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.